Sukses, sukses, mis sukses isi dua. Ahai, ada yang baru, baru, baru. Mis sukses isi dua goreng rasa ayam kecap. Aromanya ayam kecap banget, semrikitiu. Sukses bikin pengen. Cuma mis sukses goreng ayam kecap yang gak asal ngecap. Manis kecapnya, gurih, bikin nagih. Asli, ey. Racikan bumbu ayam kecapnya, nikmat. Bumbunya pas, buat mie yang isinya dua. Komplit, takarannya gak pelit. Makan enak, makan banyak, puas. Pada kepengen kan? Makanya, beli sono. Nyam, nyam, nyam, mancap. Mie sukses isi dua. Terasanya